di pesawat Aneka Musik bersama Valov. Penumpang harap segera memasuki kabin pesawat. Pesawat akan segera diberangkatkan. Terima kasih. Pondok langeng sok aku yo mei.